Selanjutnya babun nahi an samti yaumin ilal lail, bab tentang larangan samt. Samt itu diam, tidak bicara. Ila al-lail, sampai di malam hari, tidak mau bicara, diam saja. Nah, apa hukumnya? Seperti dijelaskan oleh Al-Khattabi rahimahullah dan dinukilkan oleh Syaukani di kitab oleh Nawawi di kitab ini, bahwa menurut Al-Khattabi bahwa diam tidak mau bicara itu dulu sebagai salah satu cara ibadah mereka, orang-orang jahiliyah. Ya. Kata Al-Khattabi, kana min nusukil jahiliyah as-samad, bahwa di antara ibadah-ibadah orang jahiliyah adalah diam, tidak mau bicara. Itu salah satu model ibadah mereka. Fanuhu bil Islam an dzalik, maka dalam Islam hal itu dilarang. Dalam Islam hal itu dilarang. Nah, wa umiru bidzikri wal hadits bil khair, kemudian mereka diperintahkan untuk banyak berzikir dan bicara yang baik. Ya, jadi di sini dilarang seseorang itu diam saja, tapi diamnya bukan karena dia pendiam, bukan karena tidak ada maksud, tapi ternyata dulu tradisi jahiliyah di antara ibadah-ibadah mereka adalah as-samad, diam. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa itu suatu yang terlarang. Kita akan baca beberapa hadis terkait dengan ini. Yang pertama, an Aliin radhiyallahu anhu. Qala habittu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ihtilamin wala sumata yaumin ila al-lail. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, saya menghafal dari Nabi SAW satu, la yutma ba'da ihtilam, tidak ada lagi yatim setelah balig. Jadi hukum anak yatim itu sampai pada umur balig. Setelah balig tidak lagi yatim. La yutma ba'da ihtilam. Kemudian yang berikutnya, wala sumata ila yaumi, wala sumata yaumin ila al-lail. Dan juga tidak ada sikap diam, tidak mau bicara, ya, seharian sampai malam, tidak boleh. Ya, terus kalau seperti itu, bagaimana zikrullahnya? Ya kan, sholat juga harus bicara, doa harus bicara. Nah, maka tidak boleh. Dilarang oleh Nabi Sallam as-sumat ila al-lail, diam terus sampai malam. Tentunya tadi terkait dengan tradisi jahiliyah. Berikutnya, wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu 'ala imra'atin min Ahmas yuqalu laha Zainab. Fara'aha la tatakallam faqala ma laha la tatakallam, faqalu hajjat musmitatan. Faqala laha takallami فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري. Dari Qais bin Abi Hazim dia berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk menemui seorang wanita dari Ahmas, yuqalu laha Zainab, wanita itu bernama Zainab. Para'ah la tatakallam, Abu Bakar melihat dia enggak mau bicara. Faqala, maka Abu Bakar pun bertanya, malaha la tatakallam, kenapa wanita itu diam saja, tidak mau berbicara? Qalu, mereka menjawab, hajjat musmitatan, dia itu haji dan diam. Jadi mau melaksanakan haji tapi dengan tanpa bicara. Jadi ini kalau itu sudah masa Islam atau ini dari kalangan muslimin, tapi mempraktikkan seperti itu, mau haji tapi enggak mau bicara. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Laha takallami fa inna hadha la yahil." Bicaralah kamu. Seperti yang kamu lakukan ini justru tidak halal, tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak halal. Hadza min amali al-jahiliyah. Ini termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini ya akhlak mereka atau tata cara ibadah mereka. Nah, orang-orang jahiliyah maka tidak boleh ya kamu melakukan hal tersebut. Ya, hajinya haji tetap melaksanakan haji, tapi untuk bab diamnya tidak diperbolehkan diam. Ya, dan tadi kita sebutkan bagaimana kalau diam terus berzikirnya bagaimana? Ya, padahal haji nanti perlu banyak zikir-zikir yang memerlukan yakni bahkan untuk laki-laki suara yang keras, ya kan? Talbiyah. Ya. Nah. Baik, mungkin sementara sampai di sini dulu. Apa yang kita bahas? Kalau kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.